إنك أنت العزيز الحكيم ya cukup ya tiga ayat dulu ya silakan siapa yang mau mencoba ayat yang pertama 127 ya tambah Ibrahim. Ya, ayat setelahnya silakan siapa? Mbak, coba. Wa min dhurriyyatina Ya, ya. Ayat yang ketiga, silakan siapa? Ya. Santum wa barakallahu fikum. Kita baca tafsir dari al-musannif rahimahullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa idh, ingatlah ketika. Jadi kalau antum dapati ada ayat yang dibuka dengan idh, maka sebagian mereka ulama ada yang menjadikannya sebagai maf'ul bih. Fi'ilnya mahdhuf dibuang, takdirnya ingatlah. Ketika wa idh yarfa'u Ibrahim, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan al-qawaid, dasar-dasar dari Baitullah Ka'bah. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan dasar-dasar dari al-bait, yaitu Baitullah Al-Ka'bah, bersama Ismail anaknya, seraya keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya amalan kami, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca tafsir yang ringkas dari al-musannif rahimahullah. Wadhkur ya Muhammadu hina rafa'a Ibrahim wa Ismail usus al-Ka'bah. Ingatlah wahai Muhammad ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan ya dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail dalam keadaan keduanya wahuma yad'uan illaha fi khushu'in, dalam keadaan keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Iya, atau sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Seraya mengatakan Rabbana taqabbal minna shaliha a'malina wa du'aana. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal-amal soleh kami dan dengarlah atau istijabahilah ya doa kami. Innaka antas sami'u li aqwali ibadika, karena sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar ucapan-ucapan hamba-Mu. Al-alimu bi ahwalihim, maha mengetahui keadaan-keadaan para hamba. Insyaallah ini jelas ya maksud ya makna dari ayat ini. Kita tambahkan sebagian faedah yang kita ambil dari beberapa tafsir. Ya, di antaranya yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kisah Nabiullah Ibrahim bersama anaknya Ismail membangun Ka'bah dalam bentuk fi'il mudhari' yarfa'u. Ya, tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk fi'il madhi rafa'a, tapi Allah pilih fi'il mudhari' yarfa'u. Yang itu menunjukkan apa? Keadaan yang sedang berlangsung, perbuatan yang sedang apa? Berlangsung. Disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullah, wa athara sighatal mudhari'i ma'a anna al-qissata madiyatun istihdaran li hadzal amri liyaqtadhiya an-nasu bih fi ityani at-ta'ati asy-syaqati ma'al ibtihal fi qabuliha. Kata Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam bentuk fi'il mudhari' yarfa'u wa id yarfa'u, tandanya hiya. Iya, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim sedang meninggikan, padahal kisahnya telah berlalu. Iya. Apa faedahnya istighbar di hadzal amr, agar benak-benak kita bisa menghadirkan ya perbuatan keduanya, membangun Baitullah Ka'bah seolah-olah sedang berlangsung ya, ketika ayat ini dibacakan. Iya. Ada yang lain, yaqtadiya an-nasu bih, agar manusia meneladani perbuatannya Nabiullah Ibrahim. Fi ityani ta'ati asyaqah, yakni melakukan ketaatan-ketaatan yang berat disertai dengan ibtihal, doa sepenuh hati ya, agar apa? Diterima amal solehnya. Ini faedah yang sangat bagus dari beliau ya rahimahullah dalam tafsirnya. Jadi kalau kita melakukan satu ketaatan-ketaatan yang berat, apakah haji ataupun puasa Ramadan, maka hendaknya diakhiri, kita tutup amal ibadah kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita. Allahumma taqabbal minni siyamana, ya Allah, terimalah dariku puasaku, atau taqabbal minna bah hajjana, atau apa, sedekahana, ila akhirih. Ya. Karena ya, banyak orang yang mereka sudah lelah-lelah ya, bersampai-sampai melakukan satu amal ibadah, ternyata tidak mendapatkan apa? Nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Wal ya'lamu 'azamatal baiti al-mabni fayu'azzimuhu, dan juga agar mereka manusia setelah beliau ya, mengetahui keagungan Baitullah yang dibangun oleh dua nabi yang mulia ini, sehingga manusia pun memuliakannya, memakmurkannya dengan beragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaf di dalamnya ya, salat di dalamnya, berzikir dan berdoa di dalamnya. Ya, demikian kata beliau Al-Alusi rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari ya kisahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang kisahnya kedatangan Nabi Ibrahim yang ketika itu beliau mencari anaknya Ismail di Makkah. Maka ketika beliau ya berhasil menemukan anaknya Ismail di Makkah ya, maka beliau memanggil anaknya, ya Ismail, wa Ismail, innallaha qad amarani bi amrin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku dengan satu perintah yang besar. Maka anak yang soleh ini menjawab, fasna' ma amaraka rabbuk, silahkan wahai bapakku, engkau kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh rabbu. Ya, idhofanya idhofa ta'zim, rabbuka, rabbu, untuk pengagungan ya, atau tashrif, pemuliaan Nabiullah Ibrahim, idhofa tashrif. Maka kata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, wa tu'inuni, apakah engkau mau menolongku, apakah engkau mau membantuku? Maka anaknya menjawab, wa u'inuka, aku akan membantumu wa ayahku. Maka Nabiullah menyebutkan apa perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepadanya, fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan wa ashara ila akamah ila akamatin murtafi'atin ala ma hawlaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk aku membangun di sini sebuah rumah. Kemudian beliau menunjuk ya ke satu gundukan atau atau bukit kecil yang tinggi. Iya. Kemudian ya faqala fa inda dzalika rafa'a alqawa'id min albait. Maka disitulah keduanya meninggikan ya dasar-dasar Baitullah Al-Ka'bah. Iya. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahim yabni. Maka mulailah keduanya membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ismail pun alaihi salam mendatangkan batu-batunya. Kemudian Nabiullah Ibrahim membangun, menata batu-batu tadi. Hatta idza rtafa'al bina'u ja'a bihadza al-hajar. Maka ketika bangunan sudah mulai tinggi, didatangkanlah al-hajar al-aswad. Kemudian diletakkan oleh Nabiullah Ibrahim di salah satu sudut Ka'bah. Kemudian beliau berdiri di atasnya wa huwa yabni, dalam keadaan beliau melanjutkan ya pembangunan Ka'bah. Wa Ismail yunawiluhu al-hijarah. Sedangkan Ismail beliau alaihi salam terus ya membawakan untuk bapaknya batu-batu. Dalam keadaan keduanya berkata atau keduanya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya amalan kami, karena sungguh yang kau ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah yang bagus ya terkait dengan ayat yang mulia ini. Yang pertama, ya kita pilihkan, tidak semuanya kita sebutkan, yaitu yang pertama fadilatu imaratil Ka'bah. Keutamaan memakmurkan Ka'bah. Ya, secara hissi ataupun maknawi, secara hissi ya, dijaga apa? Kebersihannya. Iya. Diperbaiki yang rusak. Secara maknawi ya, dihidupkan dengan beragam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi memerintahkan nabinya Ibrahim ya, ataupun karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yadhkur hadhihi alhal, untuk mengingat-ingat keadaan ini, perbuatan Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail membangun Ka'bah. Ini menunjukkan atau mengisyaratkan kepada ya perintah untuk apa? Memakmurkan Al-Ka'bah. Kemudian yang kedua, di situ ada fadilah, keutamaan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, di mana keduanya lah yang meninggikan Baitullah Ka'bah. Ya, pertama kali. Kemudian yang ketiga, ahamiyatu al-qabul, pentingnya penerimaan sebuah amalan. Ya, sehingga yang menjadi pemikiran kita tidak sekedar banyaknya amalan, tapi dipikirkan bagaimana sebuah amalan yang kita kerjakan itu diterima, diberi pahala ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah mengetahui ya dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama apa? Al-ikhlas, kita perbaiki niatan kita dalam setiap ibadah apapun bentuknya. Kemudian yang kedua apa? Dalam hal mutabaah, kita berupaya apa? Menerapkannya. Upayakan agar amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, at-tawassul ila Allah taala bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaknya seseorang ketika dia berdoa untuk bertawassul dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu di antara sebab terkabulnya doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sempurna, maka hendaknya kalian berdoa dengannya. Iya. Di situ Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita tentang tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menutup doanya dengan apa? Innaka antas samiul alim. Karena sungguh engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar, maha mengijabahi doa-doa para hamba-Nya, lagi maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-Nya. Tandanya ya, nama-nama dan sifat-sifat yang kita sebut dalam doa sesuai dengan hajat kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya dipanggil nama Allah ya alim, alimni. Syekhul Islam biasa berdoa ya muallima Ibrahim, wahai zat yang mengajari Ibrahim, alimni, ajarilah aku. Kalau yang kita hendaki adalah rizki yang luas, maka kita panggil namanya apa? Ya Razzaq urzuqni. Kita butuh ampunan Allah, kita sebut namanya apa? Ya Ghaffar, ya Ghafur. kita butuh rahmat ya rahim ila akhirih. Ya jangan dilupakan. Itu diantara sebab terkabulkannya doa. Kemudian yang berikutnya, annal insana muftaqirun ila tathbitillah wa illa halaka. Faedah yang sangat bagus dari beliau rahimahullah, bahwasanya manusia sangat butuh kepada pengokohan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, binasa dia. Jangan sampai dia apa? Bersandar pada semangatnya, ilmunya, kekuatannya, jangan. Hendaknya dia apa? Bersandar sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang hati-hati para hamba ada di antara dua jemarinya. Nabiullah Ibrahim saja, imam al-muwahhidin, meminta kepada Allah tathbit dengan ucapannya apa? Waj'alna muslimain. Lihat, ya Allah, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang yang senantiasa di atas keislaman. Lihat di sini ya, faedah yang sangat bagus, waj'alna muslimain, jadikanlah kami ya Allah berdua sebagai dua orang muslim. Maknanya bukan yang tadinya bukan muslim, karena yang antum pernah pelajari dalam fil amr kan, yang namanya perintah itu apa? Talabul fi'il, tuntutan untuk kita melakukan satu perbuatan yang belum dilakukan. Iya kan, seperti iqra ya Muhammad Al-Qur'an. Sebelumnya membaca belum? Belum. Ya, ternyata yang namanya fi'il amr itu, iya. Fi'il amr itu fungsinya bukan hanya apa? Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan, tapi juga untuk perintah untuk terus-menerus melakukan satu perbuatan atau menambah ya satu perbuatan yang sudah dia kerjakan. Ini faedah yang nanti insyaallah ya akan kita baca ya, ayatnya belum dibaca ayatnya ya. Ya, baik, kita baca dulu ya ayat yang setelahnya. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang yang tunduk kepadamu, berserah diri kepadamu, dan juga dari sebagian anak keturunan kami, jadikanlah sebagian dari mereka ummatan muslimatan lak, satu umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami ibadah kami, tata cara haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan juga zat yang maha penyayang kepada para hambanya. Kita baca dulu di sini ya tafsirnya yang ringkas dari al-musannif rahimahullah. Rabbana waj'alna thabitaini 'alal Islam. Ayo Rabb kami, jadikanlah kami berdua ya kokoh di atas Islam. Jadi ij'alna muslimain ya, amr di sini, perintah di sini adalah tuntutan agar kita dikokohkan atau agar keduanya Nabiullah Ibrahim dan Ismail dikokohkan di atas al-Islam. Ya itu. Ya. Jadi maknanya al-amr di sini al-istimrar wal muwasalah, untuk terus-menerus ada di atas keislaman. Ya. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua kokoh di atas keislaman. Munqadaini ila ahkamika, senantiasa tunduk kepada hukum-hukum-Mu. Waj'al min dzurriyyatina ummatan munqadatan lak, dan jadikanlah sebagian keturunan kami sebagai umat yang tunduk kepada-Mu. Bil iman, dengan keimanan. Wa basirna bima'alimi ibadatina lak, dan tampakkanlah kepada kami tentang rambu-rambu peribadatan kepada-Mu. Watajawaz an dunubina, dan maafkanlah wahai Rabb kami dosa-dosa kami. Innaka anta kathirut taubati warrahmati li'ibadik, karena engkau adalah zat yang memiliki kathirut taubah, sering menerima taubat para hambanya, dan juga memiliki banyak rahmatnya kepada para hambanya. Ya, demikian dijelaskan di dalam tafsirnya yang ringkas ya. Kita sebutkan ya beberapa faedah tambahan dari sebagian al-mufassirun. Dari sebagian al-mufassirun di sini dikatakan Rabbana waj'alna, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua. Ya, kata Ibnu Asyur rahimahullah dalam tafsirnya, faedatu takririn nida, ada faedah dari pengulangan panggilan kepada Allah. Sebelumnya kan Allah panggil. Ya. Ibn Abiullah Ibrahim memanggil Allah dengan ucapannya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelahnya beliau memanggil kembali Rabbnya, Rabbana. Apa faedahnya pengulangan panggilan ini? Kata Ibn Ashur rahimahullah, faedatu takrir nida idharu dhuru'ati lillahi wa idharu anna kulla da'wa min hadhihi ad-da'awati maqsudatun bidzat. Iya. Faedah pengulangan panggilan Rabbana, Rabbana adalah untuk menampakkan permohonan yang sangat diiringi dengan apa? Penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu kita benar-benar apa? Menginginkan terkabulnya doa tersebut. Yaitu ad-dhuru'ah, memohon dengan sangat agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Merengek. Iya. Idharu dhuru'ah ila Allah, menampakkan iya permohonan yang sangat kepada Allah. Wa idharu anna kulla da'wa, dan juga untuk menampakkan bahwasanya setiap doa dari doa-doa yang beliau sebutkan itu maqsudatun bidzat, diinginkan secara zatnya. Walidzalika lam yukarrar an-nida illa 'inda al-intiqal min da'wa ila ukhra. Oleh karenanya panggilan apakah Allahumma ataupun Rabbana tidaklah diulang kecuali ketika seseorang berpindah dari satu macam doa kepada doa yang lainnya. Kemudian di sini ya, fa inna da'wata al-ula, dakwah yang pertama dari Nabiullah Ibrahim adalah li talabi taqabbulil amal. Iya, talab, tuntutan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Ini tuntutan permintaan yang pertama dari beliau kepada Allah. Adapun talab yang kedua adalah li talabil ihtida. Ya, tuntutan permintaan agar apa? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai itu. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang berbeda-beda, bagus kiranya kalau kita apa? Mengulang panggilannya. Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana, Rabbana ila akhirih. Ya. Kemudian berikutnya, faedah yang berikutnya di sini dikatakan wa arina manasikana, tampakkanlah, tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Ada beberapa tafsiran dari mereka ahli tafsir ketika mereka menafsirkan makna manasik. Kita bacakan saja penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, yahtamil an yakuna al-murad bil manasik, memungkinkan untuk yang dimaksud dengan al-manasik adalah a'mal al-hajj, amalan-amalan haji seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Kama yadullu alaihi siyaq wal maqam, sebagaimana itu ditunjukkan oleh konteks ayat ini dan yang sebelumnya dan juga maqamnya. Wa yahtamil, dan juga memungkinkan, kata beliau, an yakuna al-murad, bahwasanya yang dimaksud adalah ma huwa a'am min dhalik, sesuatu yang lebih umum dari sekedar amalan-amalan haji. Wa huwa ad-din kulluh, itu agama seluruhnya. Wa huwa wal ibadat kulluha, dan semua ibadah. Kama yadullu alaihi umumul lafzi, sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman lafaz. Iya. Jadi makna manasik bisa apa? Amalan-amalan haji, bisa juga apa? Ibadah secara umum. Ada khilaf di antara para ulama. Kemudian di sini Nabiullah Ibrahim di dalam doanya menyatakan wa tub alaina, terimalah ya Allah taubat kami. Ada faedah yang disebutkan oleh Al-Alusi rahimahullah. Kata beliau, at-taubah takhtalifu bi ikhtilafi at-taibin. Yang namanya taubat itu berbeda-beda dengan berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang-orang yang taubatnya. Iya, jangan dikira ketika Nabiullah Ibrahim berdoa fatu wa tub alaina, apakah jangan-jangan beliau terjatuh ke dalam satu dosa? Ya, tidak. Kata beliau, Al-Alusi rahimahullah, at-taubah takhtalifu bi ikhtilafi at-taibin. Yang namanya taubat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang bertaubat. Fa taubatu sairil muslimin an-nadamu wal 'azmu 'ala 'adamil 'audi wa raddul madhalimi idza amkan. Adapun taubatnya kaum muslimin selain para nabi adalah menyesal Bertekad itu apa? Tidak mengulang kesalahannya dan mengembalikan keboliman-keboliman yang telah dia lakukan jika masih mungkin. Wa niyatur raddi idza lam yumkin, dan dia cukup meniatkan untuk mengembalikan kebolimannya jika tidak mungkin itu apa? Mengembalikannya. Wa taubatu al khawas, kemudian tingkatan taubat yang kedua adalah taubatnya khawas, orang-orang yang khusus, orang-orang istimewa, adalah ar-ruju' anil makruhati min khawadir su, meninggalkan perkara-perkara makruh, bukan yang haram ya, meninggalkan perkara-perkara yang makruh berupa khawatir asu, petikan-petikan yang buruk. Itu mereka bertobat kepada Allah darinya. Sulit kan kita untuk apa? Membentengi benak kita dari petikan-petikan perkara yang buruk. Wal futur fil amal, dan juga bertobat dari lesu ketika beramal. Beramal, tetap dia beramal, tapi dia merasakan lesu, maka dia bertobat darinya. Wal ityan bil ibadati ala ghairi wajhi al kamal, dan juga bertobat dari melakukan satu ibadah di atas sisi yang belum sempurna. Ini taubatnya siapa? Al-khawas, orang-orang khusus. Tingkatan yang paling tinggi adalah taubatul khawasi al-khawas, tingkatan taubatnya orang yang lebih khusus lagi. Iya. Yaitu taubat li raf'i darajati wa taraqqi fil maqamat, taubat agar dia bisa apa? Naik derajatnya. Naik apa? Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan disamakan dengan taubatnya kita para orang-orang yang apa, bergelimang dalam dosa di setiap apa, pagi dan malamnya, siang dan malamnya. Ya. Kemudian juga ya, faedah yang kita tambahkan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dari ucapan atau doa Nabiullah Ibrahim, muslimaini laka waj'alna muslimaini laka. Ya, itu yang pertama, atau yang pertama yang sudah kita sempat singgung tadi, yaitu bahwasannya manusia sangat butuh kepada pengokohan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak apa? Binasa dia. Nabiullah Ibrahim sendiri, Imam Al-Muwahhidin, ya, meminta kepada Allah at-tsabbit, dengan ucapannya apa? Waj'alna muslimaini. Sudah muslim belum sebelum berdoa dengan doa ini keduanya? Sudah. Tapi kenapa berdoa? Agar dikokohkan di atas apa? Keislamannya, hingga mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Seandainya kami, kata Allah, tidak mengokohkan hatimu ya Muhammad, ya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta," maka hampir-hampir kau condong kepada mereka, orang-orang musyrik, sedikit. Tapi karena sebab Allah kokohkan hati beliau, maka tidak sedikit pun beliau ya condong kepada mereka. Apalagi kita para du'afa al-iman, orang-orang yang lemah imannya, harus senantiasa kita meminta kepada Allah ya agar Allah mengokohkan hati-hati kita di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang berikutnya adalah ahammiyatul ikhlas, pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ya, ini diambil faedah ini dari ucapannya Nabiullah Ibrahim, muslimaini laka. Jadikanlah ya Allah kami berdua sebagai dua orang yang pasrah kepadamu. Hadza yadullu ala al-ikhlas, ini menunjukkan kepada keikhlasan atau pentingnya keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Kemudian faedah berikutnya yang beliau sebutkan rahimahullah, yanbaghi lil insani an yashmal dzurriyyatahu fi ad-du'a, karena dzurriyyat as-salihata min athari al-insani as-salih. Sepantasnya bagi setiap orang ketika dia berdoa untuk dia juga apa? Yashmal dzurriyyatahu, menyertakan apa? Keturunannya di dalam doanya, anak cucunya dan seterusnya. Kenapa? Karena dzurriyyatus shalihah, karena anak keturunan yang saleh, min atharil insani shalih, termasuk peninggalan orang-orang yang saleh. Terus dia dapat pahalanya mengalir ketika dia mewariskan anak-anak yang saleh. Nah itu. Setiap kali kita mendoakan kebaikan ya untuk diri kita hendaknya kita doakan siapa? Anak keturunan kita. Kemudian faedah berikutnya yang beliau Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan adalah al-ashlu fil ibadah tauqifiyah. Hukum asal dalam ibadah adalah tauqifiyah, berhenti pada ada tidaknya dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada berhenti, jangan dikerjakan. Ini diambil dari ucapannya Nabiullah Ibrahim, wa arina manasikana, ya Allah, tampakkanlah kepada kami tentang tata cara manasik yang benar. Iya, beliau apa meminta kepada Allah bimbingan untuk bisa berhaji dengan benar. Iya. Kemudian ya kita masuk ke ayat yang setelahnya. Ayat yang setelahnya. Atau ya, kita tambahkan lagi ya faedah dari Asy-Syafi'i rahimahullah di sini ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ucapan beliau Nabiullah Ibrahim, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang yang tunduk kepadamu, dan juga jadikanlah sebagian keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lam yubayyin huna man hadhil ummah." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya tidak apa menjelaskan siapa umat yang dimaksud. Ya. Siapa kira-kira umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, atau kata Syekh Nusaimin rahimahullah, "Hiya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," yang dimaksud dengan ummatan muslimi muslimatan lak, yang dicakupi dalam dakwahnya Nabiullah Ibrahim adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? "Li'annahu ma yastuqu 'ala ahadin annahu min dzurriyyati Ibrahim wa Isma'ila illa ummat Muhammad." Karena tidak ada yang cocok diterapkan padanya sebagai anak keturunannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail kecuali umatnya Nabi Muhammad. Adapun Nabi Ishaq hanya keturunannya Nabi Ibrahim saja, atau anak keturunannya Nabi Ishaq ya, dari Bani Israel. Mereka hanya anak keturunannya Nabi Ibrahim, bukan anak keturunannya Nabi siapa? Ismail. Sedangkan yang dimaukan dalam ayat ini adalah anak keturunannya dua nabi, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Sehingga yang dimaukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya. Iya. Baik, kita masuk ke ayat yang setelahnya. "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Kembali beliau memanggil Allah Rabbnya untuk apa? Meminta hajat kebutuhan yang lainnya. Iya, "Rabbana wab'ats fihim rasula." Perbanyak silakan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, semakin banyak seorang hamba meminta dan berdoa, semakin Allah senang kepadanya. Berbeda dengan apa? Keadaan manusia. Ya, sebutkan oleh sebagian mereka orang Arab ya, bahwasanya manusia seandainya ya diminta debu tanah ya, niscaya mereka akan keberatan. "Datangkanlah kepada kami tanah." Mereka akan berat, bosan, malas. Itu baru tanah yang diminta, debu yang diminta, apalagi sesuatu yang lebih berharga dari itu. Adapun Allah Subhanahu wa taala cinta ketika seorang hamba memperbanyak doa kepada Allah. "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum," ya Rabb kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, sunnah Nabi alaihi wasallam. "Wa yuzakkihim," dan yang menyucikan mereka. "Innaka antal azizul hakim," sungguh engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha hikmah. Qala al-musannif rahimahullah, "Rabbana wab'ats fi hadhihi al-ummati rasulan min dzurriyyati Isma'ila yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-Qur'ana wa sunnah." Wahai Rabb kami, utuslah ya fi hadhihi al-ummah, pada umat tersebut ya, seorang utusan dari keturunannya Ismail yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Hikmah di sini As-Sunnah. "Wa yutahhiruhum minasy-syirki wa su'il akhlaq," dan yang dia menyucikan mereka manusia dari kesyirikan dan akhlak-akhlak yang buruk. "Innaka antal azizul ladzi la yamtani'u 'alaihi syai'." Karena sungguh yang adalah zat yang maha perkasa yang tidak terhalang untuk melakukan sesuatu apapun. "Al-Hakimul ladzi yad'u al-asya'a fi mawadhi'iha." Ya, zat yang maha bijaksana yang senantiasa meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lam yubayyin huna man hadhil ummah wa lam yubayyin man ar-rasul." Dalam ayat ini yang mulia, Allah tidak menjelaskan siapa rasul yang dimaksud. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan ya umat yang rasul ini diutus tengah-tengahnya. Walakinnahu bayyanahu fi suratil jumu'ah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara rinci di dalam surat Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pada al-ummiyyin, umat yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul dari mereka. Al-ummiyun maknanya adalah al-Arab dengan kesepakatan para ulama. Terus siapa kiranya gerangan rasul yang diutus dari kalangan bangsa Arab? Tidak ada ini kecuali apa? Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perlu kita mungkin mengetahui tentang keadaan mereka bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar tergambar kepada kita maksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, yang rasul tersebut menyucikan mereka, orang-orang Arab, dari apa? Jadi keadaan mereka bangsa Arab ya sebelum diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi dengan kesyirikan, kekufuran, khurafat. Ya, kemudian dari sisi ya al-ijtima'iyah, ya yakni kehidupan sosial, itu mengerikan. Al-qawi ya'kulu ad-dha'if, yang kuat memangsa, menindas yang lemah. Al-ghaniyyu ya'kulu al-faqir, yang kaya menindas yang miskin. Mereka biasa memakan riba dengan berlipat-lipat kalinya. Mereka juga ya sebagian suku menyerang suku yang lainnya dengan mudah. Mereka saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Mereka juga terbiasa untuk satu sama lainnya mencerca nasab-nasabnya. Mereka biasa menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, fanatisme, kesukuan. Ya, maka Islam datang menghancurkan perkara-perkara buruk ini semua. Maka siapa saja, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang memperhatikan sejarah bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibandingkan dengan keadaan mereka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah bagi dia maksud dari wa yuzakkihim, rasul tersebut menyucikan mereka dari apa? Akhlak-akhlak yang tercela, dari peribadatan kepada patung-patung dan berhala, dari beragam apa? Bentuk pergaulan sosial yang jelek. Iya. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.